Doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ad-duha ad-duhauka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Kecantikan itu adalah kecantikanmu. Keindahan itu adalah keindahanmu. Kekuasaan itu adalah kekuasaanmu. Kekuatan itu adalah kekuatanmu. Dan perlindungan itu adalah perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku ada di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Ya Allah, jika rizkiku masih jauh, maka dekatkanlah. Ya Allah, berkat waktu duhamu, keagungan dan keindahanmu, kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.